السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, masih di dalam kitab Syarah Umdatul Fiqh dengan pembahasan Al-Qabat yang sudah kita mulai pada pertemuan sebelumnya, yaitu serah terima barang dan konsekuensi dari serah terima tersebut. Ya, tuasilisya. Bismillah qala asy-syarih hafizahullah ta'ala wa syar'u lam yu'ayyin haqiqatal qabdi fadala dhalika 'ala anna al-mu'tabara fihi a'rafu an-nas wa 'adatuhum. ولذلك فإن حقيقة القبض في كل عصر وفي كل مكان تكون بحسب العرف في ذلك العصر أو ذلك المكان. Dan syariat tidak menentukan secara hakikat serah terima al-qabd. Maka ini menunjukkan bahwa yang menjadi penilaian atau yang dianggap dalam bab ini atau dalam serah terima ini adalah a'rafun nasi, apa yang menjadi kebiasaan manusia, wa adatuhum. Oleh sebab itu, sesungguhnya hakikat al-qabd atau serah terima pada setiap waktu atau setiap masa dan di setiap tempat, maka disesuaikan dengan kebiasaan manusia pada masa dan tempat tersebut. Nah, ya. Sini mu'alif menjelaskan, syarih menjelaskan Profesor Dr. Abdul Aziz Abdullah bin Abdul Aziz bin Jibril, di mana beliau menjelaskan bahwa qabd dalam syariat tidak ditentukan. Qabd itu hasilnya serah terima. Apakah serah terima harus pakai tangan, diterima barangnya dulu, atau serah terimanya cukup dengan di ini barang milikmu, sudah jadi milikmu, atau seperti apa? Tidak ada ketentuan syariat dalam hal demikian. Ya. Maka bila tidak ada ketentuan syariat, dikembalikan kepada uruf. Ya. Maka kaidah al-adatul muhakkamah, suatu kebiasaan, tradisi, adat istiadat, menjadi rujukan hukum bila tidak ada ketentuan syariat. Tapi bila ada ketentuan syariat, maka tidak boleh. Seperti Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik menurut kebiasaan. Tidak ditentukan harus seperti apa rinciannya, tidak. Bila menurut kebiasaan ma'ruf, itu menjadi ma'ruf. Ya, ini dimaksud dengan al-uf menjadi rujukan hukum dalam hal seperti ini. Ya. Atau untuk penentuan harga, bila tidak ada kesepakatan dari awal, jamin bawa aja itu barang atau jasanya, dia bilang perbaiki genteng saya ya, ada yang bocor bagian ini silakan. Tidak ada kesepakatan rupiahnya berapa, lalu berapa ini upahnya, tanya urufnya biasa. Kalau yang Anda tanya kepada tukang yang sudah kerja tadi, tentu dia minta tinggi. Kalau Anda putuskan sendiri, tentu Anda berikan angka yang rendah. Maka tanyakan kepada kontraktor yang lain yang biasa, Pak, kerja sekian jam memperbaiki seperti ini berapa biasanya Pak? Biasanya sekitar per jam 120 ribu. Ya, tapi karena ini gentengnya di lantai 3, risikonya sangat tinggi. Ya, biasanya ada 100% pertambahan dari kalau umpamanya lantai 1 umpamanya. Ya, jadi sekitar 360 lah. Ya, dia mintanya 500. Anda bilang 500 kemahalan, cuma kerja setengah jam 60 aja lah. Biasanya kerja tukang cuma 120 ribu per jam umpamanya. Ya, maka menjadi rujukan adalah uruf kebiasaan, dan kebiasaan itu ditanyakan kepada ahlinya yang biasa. Atau sekarang ada namanya penaksir harga atau kantor jasa penilai publik. saya juga ditanyakan kepada mereka. Ya, itu yang dimaksud dengan uruf itu. Qabat juga demikian. Kalau qabat di masa Nabi SAW dan masa para sahabat, yang bisa seretima pakai tangan qabatnya. Ya, yang tidak bisa seretima pakai tangan, umpamanya beli tanah, beli kebun kurma. Bagaimana qabatnya diterima? Enggak. Tapi lebih takhliyah, dengan pemilik sebelumnya mengosongkan dan mengeluarkan barang-barangnya dan memberikan kesempatan kepada pihak pembeli untuk menguasainya. Maka dengan demikian sudah terjadi qabat. Kalau di masa sekarang qabat ya umumnya di negara kota-kota besar untuk tanah adalah dengan balik nama. Ini bisa dinamakan qabat hukmi. Anda hanya balik nama saja. Tempatnya dikuasai atau tidak? Kalau tempatnya dikuasai, ya, itu yang sudah ada dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dikuasai, seperti umpamanya tanah Anda sewakan ke seseorang, menyewakan tanah ke pihak lain. Kemudian dia jual. Ya, Anda beli. Anda beli, setelah Anda beli harganya naik, ada yang menawar Anda beli umpamanya 200 juta, ada yang menawar 300 juta. Boleh Anda jual? Belum boleh kalau belum qabat. Ini gimana qabatnya? Masih ada di atasnya orang yang memakai, masih ada 5 bulan lagi, masih ada di sana tanaman atau buah-buahan miliknya, tanaman-tanaman palawija miliknya. Ya. Maka cukup dengan Anda balik namakan. Kalau balik namanya suratnya adalah mungkin apa namanya yang biaya kantor camat girik atau apalah namanya suratnya, urus balik nama ke Anda, sudah bisa Anda jual 300 dengan harga 300 juta setelah hal tersebut dilakukan. Itu urus masa Nabi, tidak ada girik-girik seperti itu, surat-surat itu tidak ada ya. Yang ada bitakhliyah ya. Lanjut ya. قال الشارح حفظه الله تعالى ولهذا فإن قبض الشيك يعد قبضا للنقود المذكورة فيه ويقفي في تحويل النقود من حساب إلى حساب وفي استلام قيمة المبيع اسم المصرف البنك لها من حساب المحول وتسجيله لها في حساب المحول إليه ويكفي في استلام السهم تسجيله في البنك باسم المشتري وكذلك يكفي في الصرف مع مصرف البنك تسجيل البنك لقيمة النقد بعد الصرف في حساب العميل الذي أجرى الصرف معه. Oleh sebab itu sesungguhnya قبض الشيك yaitu serah terima dengan cek dihitung atau terhitung قبض للنقود yaitu serah terima dengan nilai uang yang tersebut di dalamnya dan itu وتحوي ويكفي في تحويل النقود. Ini kita jelaskan. Sini syarih menjelaskan bahwa serah terima cek sama dengan serah terima uang yang tertera pada lembaran cek. Ini menurut beliau. Ya. Artinya Anda beli emas. Emas kan disyaratkan serah terima uang tunai. Lalu setelah Anda beli emas, Anda beli umpamanya jumlah sekian harga 500 juta. Kalau Anda bawa uang dari apa namanya uang kartal, itu akan merepotkan Anda. Lalu Anda tulis di depan dia cek 300 juta. Anda serahkan cek ke dia. Ya, kalau kata syariah ini sah jual beli emasnya, karena ya dan biadin, karena dia terima cek sama dengan dia terima uang yang ada dalam cek lembaran cek tersebut yang tertera. Ya, tapi wallahu a'lam, ya, yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Sa'ad bin Turki Al-Khathlan dan beliau anggota Ulama Besar Kerajaan Saudi Arabia dan Profesor Fikih Muamalah di kampus Universitas Islam Muhammad bin Saud di Riyadh. Dalam disertasinya Al-Awraq At-Tijariyah tentang surat berharga, beliau menjelaskan bahwa cek itu tergantung negara. Di negara yang kejahatan cek itu hampir nol nihil, ya, seperti di negara-negara di Eropa, kata beliau, di situ kejahatan cek kosong hampir nol, karena negara membuatkan aturan yang sangat berat bila ada tindak kejahatan cek kosong, ya, berarti hampir tidak ada cek kosong. Maka ketika orang nulis cek, tadi pembayar pakai cek, sama dengan serah terima uangnya. Maka di situ bisa menjadi sah. Tapi kemudian dia mengatakan di negara, dan dia mengatakan di Arab Saudi di tahun 90-an disertasi beliau itu selesai. Di negara seperti di Saudi Arabia, kejahatan cek kosong belum dianggap sebagai kejahatan berat, tindak pidana berat, sehingga kejahatan itu masih ada terjadi dan lumayan banyak angkanya, ya. Maka ini tidak bisa dianggap dengan serah terima cek, serah terima uang, kalau ceknya sifatnya adalah cek pribadi. Kecuali kalau dimaksud dengan cek di sini adalah dinamakan dengan kalau di Arab Saudi dengan namakan Syekhul Masrafi. Syekhul Masrafi itu cek yang dikeluarkan oleh bank. Ya, Anda datang ke bank minta tuliskan cek, dan umpamanya angka tadi 300 juta, Anda mau beli emas 300 juta. Kemudian uang 300 juta bisa Anda store langsung, atau Anda minta debit potongkan dari rekening Anda di bank tersebut. Maka dia buatkan cek atas nama bank tersebut. Ya, jadi bukan seperti yang cek yang biasa yang dituliskan tangan oleh si pemilik rekening. Maka ini kekuatannya. Dan ketika itu, ketika cek diterbitkan oleh bank, umpamanya Anda datang ke bank BSI, wallahu a'lam ada atau tidak bentuknya di Indonesia, cek masrafi ini, ya, atau bahasa Inggrisnya certified check ini, maka ketika itu juga ketika itu langsung uang Anda sudah ada di bank, dan fungsi cek ini sama dengan uang, karena menerbitkannya adalah bank dan ada uangnya. Berbeda tadi dengan, dan ini tidak mungkin ada kejahatan cek kosong karena menerbitkannya adalah bank. Ya, biasanya cek seperti ini kalau di Saudi Arab Saudi itu, kalau pembayaran-pembayaran dengan angka besar ke pihak kementerian-kementerian yang ada di kerajaan itu tidak menggunakan uang tunai, tapi menggunakan cek seperti itu, langsung masuk ke rekening Departemen Keuangan. Seperti itu, akhi. Dan para pedagang lebih suka menerima cek yang terjamin tadi, atau cek biasa datang ke bank untuk diblok. Dia tulis apa nama ekstern, apa ada ucap, ada stempel dari pihak bank penerbit cek, rekening Anda rekening giro, lalu minta terbitkan cek, diberi Anda cek, Anda tulis pakai tangan 300 juta, minta dia stempel bahwa menunjukkan ini uang 300 juta dari rekening Anda sudah diblok, ya. Dan tidak, kalau umpamanya uang Anda 350 juta. Ketika Anda akan bertransaksi lagi setelah terbit cek itu, hanya bisa Anda transaksi di bawah 50 juta karena 300 sudah diblok untuk kepentingan cek tadi. Walaupun cek biasa. Kalau yang dua ini sama dengan uang, dan bahkan uruf para pedagang lebih suka menerima cek daripada menerima uang. Karena kalau terima uang, mereka akan repot ngitung lagi pertama. Yang selanjutnya adalah ngecek satu persatu asli atau tidak. Tapi kalau dengan lembaran cek yang terjamin tadi, maka seperti itu mereka tinggal menagihkan ke bank, dan uang bank biasanya tingkat apa namanya uang palsunya hampir-hampir nol. Ya. Wallahu a'lam. Mungkin yang dimaksud beliau cek di sini adalah karena kejahatan cek di Arab Saudi mungkin sangat-sangat kecil sekali, cek kosong, maka ya bisa-bisa saja terima cek berarti terima uang. Maka bisa Anda beli emas, tuliskan cek, kasih ke dia. Sah. Masyil. Baik. Qala syarih hafizahullah ta'ala wa lihada fa'inna ma yajri fi hadha al-asri min bay'i nam ba'dihim. Ini syekh. Ah, afwan. Tahwil ma qara'na. Ma nahayna. Baik, wa hadha. Akhta'at. Qala syarih rahimahullah ta'ala ويكفي نعم ويكفي في تحويل النقود من حساب إلى حساب وفي استلام قيمة المبيع حسم المصرف بنك لها من حساب المحول وتسجيله لها في حساب المحول إليه في حساب المحول إليه ويكفي في استلام السهم تسجيله في البنك باسم المشتري وكذلك يكفي في الصرف مع المصرف البنك تسجيل البنك لقيمة النقد بعد الصرف في حساب العميل الذي أجرى الصرف معه. Dan ويكفي dan cukup dalam perpindahan nilai uang pada hisabin ila hisabin pada rekening hasab. Nah. Satu rekening ke rekening yang lain, dan dalam qabd atau penyerah terimaan nilai dari barang yang diperjualbelikan, yaitu hasmul masrif bank, transfer melalui bank, debit bank. Nah, debit bank dari rekening al-muhawwal wa tasjiluhu lahu al rekening pihak yang mentransfer, nah. Yaitu dari rekening pihak yang mentransfer dan pencatatan pada rekening yang ditransfer kepadanya. Ya, cukup dulu. Nah. Ya, tadi qabad sesuai dengan uruf yang berlaku. Tadi yang pertama qabad cek yang aman sama dengan qabad uang, karena uruf di transaksi keuangan seperti itu. Begitu juga transfer, ya, pencatatan uang di rekening pihak penerima transfer dicatat di dia, masuk ke rekening dia, sudah qabad namanya. Walau tidak ada serah terima uang dengan tangan fisik, uang tidak ada, hanya overbook saja, pemindahan buku, ya, dalam penulisan pencatatan, ya. Seperti kalau Anda belanja di sebuah toko, Anda menggunakan kartu debit, ya, umpamanya kartu debit bank syariah, lalu ketika itu mereka potong langsung dari kartu debit Anda sebesar pembelian. Di saat yang sama masuk ke rekening si penjual barang sejumlah yang disepakati. Umpamanya disepakati harga barang 5 juta, ya. Kemudian dia menyerahkan, tidak uang tunai yang diserahkannya, ya, sebanyak 50 lembar 100 ribuan bukan, tapi kartu debit. Lalu pihak si penjual menggesek kartu tersebut di mesin edisinya, kemudian pada saat yang sama berpindah 5 juta dari rekening si pembeli kepada rekening penerima transfer, yaitu si penjual. Maka serah terima seperti ini, pemindahan buku ini, dianggap sama dengan qabad. Pada dasarnya qabad itu saya pegang, tapi ya menjadi uruf dalam lembaga keuangan masuk ke rekening Anda, itu sama dengan sudah Anda pegang. Saya lanjut. Wa yakfi fi istilam as-saham tasjiluhu fil bank bism al-mushtari, dan dikatakan cukup di dalam istilam as-saham, serah terima saham, yaitu pencatatan pada banknya dengan nama pembelinya. Ya. Kalau serah terima saham bagaimana? Anda beli saham, alhamdulillah umpamanya ada saham sebuah perusahaan yang kegiatannya halal, kemudian tidak ada pinjaman ribanya dalam permodalan usahanya nol, tidak juga menempatkan dananya di lembaga keuangan ribawi, halal. Ya. Murni halal. Maka bagaimana serah terimanya? Kalau dahulu saham itu berbentuk kertas lembaran, sekarang sudah paperless, sudah tidak pakai kertas. Ya. Di sini dikatakan oleh syarih, cukup dengan dicatatkan oleh pihak bank atas nama pembeli, atau mereka namakan dengan settlement. Jika Anda beli sekian lembar saham perusahaan X, ya, dicatatkan di bank custody bahwasanya ini sudah berpindah dari nama penjual kepada nama pembeli. Itu biasanya untuk pemindahan pencatatan itu butuh 3 hari kerja. Kalau Anda beli di hari sekarang Kamis jam 11 siang umpamanya, baik pagi ini jam 11 pagi ini, berarti Kamis, Jumat, Sabtu libur, Minggu libur, Senin baru berarti Anda terima. Kapan boleh Anda jual? Selasa baru boleh Anda jual, walau harganya sedang tinggi-tingginya. Ya, Anda beli tadi jam 11 sore, jam 3 dari Anda beli tadi nilainya 100 juta, sudah harganya 500 juta. Ya. Anda mau jual, kalau dalam aturan di bursa efek, di pasar keuangan di sana, ya halal-halal aja. Karena memang mereka tidak berdasarkan syariat. Secara syar'i belum, ini kan belum diterima. Ya. Belum ada qabad, kan qabadnya dicatatkan atas nama dia di bank tersebut. قال الشارع فضح الله تعالى وكذلك يخفي في صرف المصرف إتو البنك تسجيل البنك لكمة النقد بعد صرف في حساب الأمين عميل الذي أجرى الصرف معه. Dan dikatakan cukup perpindahan nilai dari bank, yaitu pencatatan bank dari nilai uang yang setelah ditransfer ke rekening nasabah. Ya, nah, sebentar. Kalau penukaran uang, kan Rasulullah SAW mensyaratkan dalam sharaf yadan biyadin. Nah, tukar emas dengan perak, tukar emas dengan emas, uang perak dengan uang perak, itu harus di satu majelis, satu serahkan dengan tangan, satu terima dengan tangan. Kan begitu. Dan uang kartal per hari ini disamakan dengan emas dan perak. Berarti menukar rupiah dengan rupiah syaratnya dua, nominal harus sama dan harus yadan biyadin. Tidak boleh uang pecahan 100.000 Anda serahkan, kemudian Anda katakan ya udah berapa ada dulu pecahan 10.000, ya umpamanya ada 3, ya udah enggak apa-apa. Saya ngembalikan uang orang itu. Anda terima 30 ribu, sisanya 70 ntar sore Anda ambil, maka ini terjadi riba nasiah. Ya, maka kalau menukar rupiah dengan dolar melalui fiat bank, ya Anda pakai buku, ya, maka dipotong oleh bank. Anda pakai buku, dipotong oleh bank, Anda beli umpamanya $1,000, ya, maka karena ada suatu kebutuhan, maka dipotong oleh bank dari rekening Anda ya sebanyak $1,000 ya. Dolar Anda terima fisik umpamanya, yang rupiah Anda apakah diterima fisik oleh bank? Tidak, karena dipotong pencatatannya, pembukuannya dipindahkan ke bank. Nah. Atau Anda bawa rupiah, Anda punya rekening dolar, Anda katakan tolong masukkan ini ke rekening dolar saya, dia terima rupiah Anda, dia catatkan ya, masuk ke rekening dolar Anda sekian dolar sesuai kurs pada waktu itu. Nah. Atau Anda transfer uang ke luar negeri, ada saudara yang kuliah di luar negeri, umpamanya kuliah di Madinah ya. Dia membutuhkan biaya tambahan selain uang saku yang sudah diberikan pihak kampus. Anda ingin transfer ke sana ya, dan dia karena mahasiswa baru belum punya rekening umpamanya di bank di sana. Itu biasanya Anda transferkan dari sini kan rupiah. Di sana nanti diterimanya rupiah? Tidak. Di sana biasanya bisa terima dolar, bisa terima real. Biasanya bank yang di Indonesia lebih suka terima pakai dolar. Anda mau kirim $1,000, Anda berikan uang tunai atau minta potong dari debit dari rekening Anda, umpamanya berapa, 15 juta berarti ya, kalau dengan kurs 15 ribu, ya, berikan kepada si fulan, ini nomor ikomah ID-nya di bank Rojihi ini ya, maka di sana ya dia terima adalah dolar sebanyak $1,000. Dia bawa bukti tadi ya, bukti transfer dari Bank Syariah Indonesia, dia bawa ke Bank Rojihi ya, ditunjukkan atas nama dia dengan bawa ID-nya, maka dia terima $1,000 di sana. Ini apakah ya dan biadin ini? Kan rupiahnya di Indonesia, dolarnya di Arab Saudi. Panjang tangannya itu kalau ya dan biadin. Ya, tapi ini dibolehkan oleh para ulama dan keputusan majlis fikih di bawah OKI, karena ini namanya qabad hukmi. Pencatatan atas nama si penerima sudah tercatat di bank Rajih di sana bahwa ini ada untuk penerima pengiriman sebanyak $1,000 US. Ini nomor ID-nya, nomor ikomahnya, permit tinggalnya ya, itu sudah ketika di approve di Bank Syariah Indonesia tadi, di approve ya, di stempel, itu berarti sudah berpindah menjadi sudah serah terimanya tunai. Anda terima bukti serah terima kan ya, Anda terima bukti penukaran dari 15 juta tertulis $1,000, kemudian ada biaya pengiriman sekian rupiah, itu berarti sudah diterima, Anda terima dolar walaupun fisiknya masih belum diterima di Arab Saudi. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian kita cukupkan dalam pembahasan syarah terkait dengan jual beli ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Untuk selanjutnya kita akan memberikan kesempatan untuk soal jawab ya. Baik, pada pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan bab ini secara khusus atau yang lain dalam bab muamalah di 0218236543, dan pertanyaan via chat WhatsApp di 0819896543. Baik, kita angkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Silakan. Sudah masuk, silakan. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Iskandar Pak, dari Kalimantan Timur. Baik, ahlan Pak Iskandar, silakan pertanyaannya. Ini Pak, saya ini seorang kaum masjid Pak, sering ada kasih uang untuk satu bulan penuh, kalau ada lagi nombor lagi kasih uang lagi untuk itu mau penukar di sisanya, apakah itu saya halal ambil atau kasih orangnya, Pak? Saya enggak paham. Baik, sebenarnya pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, Bapak terima uang dari siapa? Dikasih uang orang untuk satu bulan penuh. Untuk apa, Pak, tujuannya? Sebentar. Ada orang ngasih uang ke Bapak, Pak, kebutuhan sebulan penuh Bapak berapa? Bapak, Bapak bilang 4 juta, dikasih dia 4 juta, begitu kah? Ya, ada lagi tomboki orang, Pak, ada lagi tomboki orang. Tomboki orang. Tomboki orang itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya ada lagi kasih uang untuk beli air, lalu ada sisanya bagaimana itu, Pak? Apakah saya kembalikan uangnya atau enggak, Pak, maka kuambil maksudnya itu, Pak, Ustaz. Untuk beli air. Dalam puasa itu, dalam bulan puasa. Bapak dititipkan uang atau uang itu untuk Bapak? Sering kasih. Ya, sampainya habis bulan puasa, Pak. Ustaz, habis bulan puasa itu. Baik, tujuan untuk saya enggak paham, Pak. Umpama sebutkannya umpamanya namanya Ahmad. Terus ya, ngapain ke Bapak dia ngasih uang untuk dibelikan air atau untuk apa? Dalam satu bulan itu dikasih misalnya 1 juta. Terus Ada lagi komboki lagi, mengasuhan dulu juga untuk satu bulan penuh, lalu tersisa uang itu, Pak. Pak Iskandar, mohon maaf kami tidak bisa menangkap pertanyaan Bapak secara terperinci ya, dan maksud yang lebih jelas lagi. Dan kodrol juga terputus sambungan teleponnya, Bapak bisa coba untuk komunikasi kembali atau via telepon kembali di 021-823-6543. Baik, dari Pak Iskandar tadi, kita akan terima kembali untuk penelpon yang selanjutnya, silakan. Halo, silakan sudah masuk. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Umu? Dengan Umu Fauza di Bekasi, Ustaz. Baik, Umu Fauza di Bekasi, silakan pertanyaannya. Pertanyaannya perihal yadan bin yadin itu, Ustaz. Pembelian emas ya. Misalkan pembelian emas logam mulia itu kita titip ke kawan. Kawan itu kebetulan kerja di perusahaan LM gitu, Ustaz. Harga itu kan berubah setiap hari. Misalkan saya hari ini cocok dengan harga hari ini, saya titip ini, saya transfer uangnya. Tapi emasnya itu tidak saya terima hari itu juga, karena sistemnya saya nitip nanti kalau kita ketemu gitu. Itu bagaimana, Ustaz? Yang kawan itu dia terima di saat saya serahkan uang atau tidak? Iya, menurutnya gitu, karena kan mereka satu kantor, Ustaz. Karena memang dia bekerja di perusahaan LM tersebut. Ya, artinya yang kawan Anda ketika serahkan uang, kan Anda transfer uang ke dia. Iya, betul. Lalu dia terima uang namanya sekian juta rupiah, anggap 10 juta untuk betul. 10 gram. Betul. Lalu ya, di waktu istirahat dia bilang ke temannya, "Saya mau dong beli 10 gram." Betul. Ya, ini uangnya saya dia transfer via mobile banking, emasnya gimana? Ini emas, kata dia. Kalau masih di satu majelis, jual belinya dia sah, ya. Dan dia sebagai wakil Anda tahun depan pun diberikannya kepada Anda asal masih ada, tidak masalah. Oh ya, maaf. Ya baik. Jadi sah itu saja ya. Cukup. Alhamdulillah. Syukran wazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana wajazakillah khair. Barakallah fiik. Demikian pertanyaan jawaban yang disampaikan, dan semoga mendapatkan pencerahan. Kita berikan kesempatan yang berikutnya. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Tasli. Dari Bandung. Pak Tasri, silakan pertanyaannya, Pak. Ustaz, ini ibu saya tuh biasa beli emas, tapi kemudian setiap beli itu ibu saya selalu langsung dizakatin. Beli sekian gram, kemudian dizakatin, setelah dizakatin baru dipakai, dan terus berjalan. Pertanyaannya yang pertama, apakah itu boleh, Ustaz? Nah. Dan yang kedua, apakah si emas itu setelah sekian banyak, kemudian ibu saya itu katakanlah sudah melewati ukuran untuk bisa dikenal zakat gitu ya. Nah, kemudian ibu saya itu biasa zakatnya itu dipakai, dipergunakannya, dikeluarkannya itu berupa makanan, Ustaz. Nah itu apakah itu juga diperbolehkan atau gimana, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Yang pertama, ibu Anda setiap beli emas sebelum dia pakai, dia keluarkan 2,5% atas nama zakat. Begitu kan ya? Betul. Maka kalau dia niatkan zakat, tidak ada masalah, berarti dia mendahulukan zakat, membayar zakat sebelum jatuh tempo kewajiban. Betul. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Dengan niat dia zakat, bukan niat sedekah. Oke. Okay. Ya, karena diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW mengambil dari dia zakat untuk 2 tahun, 3 tahun ke depan. Dari Abbas, maafkan, dari Abbas bin Abdul Muttalib, 2 tahun sampai 3 tahun ke depan ketika negara membutuhkan biaya. Maka Rasulullah mengambil umpamanya dari para pedagang-pedagang yang kaya, zakatnya biasanya umpamanya 1 miliar. Biasanya jatuh temponya 1 tahun ke depan. Tapi kebutuhan sekarang umpamanya melihat banyak para fakir miskin dan segala macam, dan serangan dari musuh ada di depan mata, ya, maka defisit anggaran negara, negara bisa menarik dari para yang biasa berzakat 1 miliar untuk bayar 3 miliar sekarang. Ah, berarti kan mendahulukan zakat sebelum waktu temponya, dan ini dibolehkan. Dan kemudian masing-masing menyesuaikanlah dengan tahun depan. Dia sudah bayar itu untuk 3 tahun umpamanya 3 miliar. Ketika tahun depan biasanya zakat di Ramadan, di Ramadan setelah dia hitung zakatnya betul 1 miliar. Berarti dia punya simpanan 2 miliar lagi untuk setahun ke depan lagi. Tahun depan usahanya berkembang dan zakatnya 3 miliar. Tahun satu lagi atau 2 tahun lagi. Ya, zakatnya 3 miliar. Deposit zakatnya, simpanan zakatnya masih ada 2 miliar. Tinggal dia mengeluarkan sekarang 1 miliar. Baik. Seperti itu. Kalau ibu Anda, dia belum wajib waktunya, ya. Tapi dia keluarkan boleh, tinggal Anda hitungkan saja sudah berapa yang dia keluarkan ketika itu. Berarti ketika jatuh tempo haulnya dan nisabnya sudah, dengan syarat dia itu sampai nisab, ya. Nisab itu 85 gram emas. 85 gram. Kalau emas ditambah dengan uang itu. Kalau emas tambah uang sampai 85 gram emas, dan ibu Anda setiap beli dia keluarkan 2,5%, beli 10 gram dia keluarkan 2,5%, niatnya zakat. Ya, ketika jatuh tempo satu haul, Anda hitungkan zakatnya umpamanya di Ramadan. Umpama. Kemudian Anda hitunglah zakatnya ternyata sebanyak umpamanya 2 gram emas. Ya. Atau ya anggap 5 gram emas. Kemudian Anda hitung yang sudah dibayarkan oleh ibu Anda setiap beli emas sudah 7 gram. Ya. Berarti di Ramadan tadi Anda tidak perlu mengeluarkan zakat lagi atas nama ibu. Tapi kalau ibu masih ngeluarin terus, ya biarin aja. Hitung terus, ya. Nanti suatu ketika dia mengatakan, "Ini gimana ini? Hitungan zakatnya saya enggak ada uang." Ya. Untuk ngeluarinnya umpamanya, ya diamin aja. Sebetulnya ibu sudah berlebih, ibu masih punya simpanan untuk zakat. Oh, jadi zakat itu, pengeluaran zakat itu bisa menjadi simpanan, ya, Ustaz? Ya, seperti tadi, seperti Ibnu Abbas tadi, ya. Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, dan itu bagus. Umpamanya ini pandemi kan sudah 3 tahun. Anda ada kelebihan rezeki diberikan oleh Allah. Zakat Anda Ramadan kemarin sudah Anda keluarin. Tapi sekarang Anda lihat tetangga-tetangga, kerabat-kerabat Anda masih banyak basi. Ada beberapa yang di PHK dari perusahaannya dan kehidupannya susah. Anda kalau mau bersedekah, kayaknya ya gimana ya? Anda baru berzakat umpamanya di Ramadan kemarin. Anda bisa membantu mereka dengan mendahulukan zakat Anda. Paham? paham. Anda tanyakan berapa kekurangan kebutuhan hidupnya ini, 3 juta. Oh ya, semoga sampai bisa hidup dengan 2 bulan. Ini 5 juta segala macam. Anda keluarkan rumah 30 juta, niatkan zakat yang didahulukan. Ketika Ramadan nanti, ya, alhamdulillah ekonomi membaik, ya, sehingga sepertinya mereka tidak perlu lagi bantuan seperti tadi, ya, Anda berarti punya simpanan zakat 30. Jelas? Jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai zakat emas, bolehkah dikeluarkan makanan? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali zakat Anda adalah zakat beras Anda menanam padi, memang yang dikeluarkan adalah berasnya. Tapi kalau emas, yang dikeluarkan adalah emas atau rupiah, karena dia sama. Baik. Kalau jadi di makanan itu dianggap katakanlah sedekah, ya, sudah terjadi kah? Kalau misalnya yang sudah dikeluarkan itu berupa makanan itu, kita anggap aja bahwa makanan yang sudah dikeluarkan itu berupa sedekah, bukan zakat. Ya, wallahu a'lam. Kalau dianggap sedekah yang bagus, cuman mampu enggak untuk membayar baru lagi. Ya, kalau tidak mampu, mamanya mengalami kesulitan, semoga tidak ada masalah. Ya, harusnya Anda memberikan rupiah kepada mereka. Tapi kalau Anda lihat keluarganya agak boros kalau dikasih uang, ya, Anda katakan kepada dia, saya ada zakat untukmu 10 juta, tapi kamu kalau dikasih uang 10 juta kayaknya 2 hari habis, dan itu bukan untuk suatu hal yang penting dalam hidupmu. Ya, begini aja, seluruh kebutuhan harianmu, ya, kamu ambil di toko sebelah, saya sudah taruh uang di sana sebanyak 10 juta. Dan saya sudah sampaikan di kamu hanya boleh ngambil dari dia beras, ya, sembako, kebutuhan yang sifatnya penting. Maksudnya agar kamu tidak hidup berfoya-foya dan merusak dirimu sendiri dengan uang tersebut. Baik. Itu bagus, enggak ada masalah. Tapi kalau dia bisa mengelola dana dan dia punya usaha, bisa dia mengembangkan usahanya, namanya punya warung kecil-kecilan, warung kuliner, warung dagang sarapan, itu ini tidak apa-apa, diberikan ke dia sehingga bisa mengembangkan usahanya, sehingga bisa lebih, yang biasanya laba keuntungan hariannya hanya sekian, hanya cukup biaya hidup untuk makan harian, dengan adanya tambahan modal mungkin bisa mengangkat pemasukannya. Nah, cukup. Cukup Bapak, insya Allah cukup jelas. Mungkin satu lagi, Ustaz. Kita berikan kesempatan bagi yang lain. Baik, kita berikan kesempatan bagi yang lain ya Pak ya. Insya Allah nanti bisa disampaikan kembali pertanyaannya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairah. Kita berikan kesempatan berikutnya yang ketiga di 021-823-6543. Baik, silakan masuk. Sudah masuk, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Baik, mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan ini secara khusus, ya, dan hal yang lain terkait dengan muamalah, di 021-823-6543. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Saya hamba Allah dari Depok. Dari Depok, Pak, silakan pertanyaannya. Ya, saya salah seorang mempunyai kontrakan. Nah, dan lalu saya keluarkan istilahnya zakatnya 25%, apakah itu benar atau tidak, Pak Ustaz? Apakah Bapak pertanyaannya? Bapak punya kontrakan, Pak? Iya. Baik, terus kemudian Bapak keluarkan zakatnya? Keluar, setiap bulan saya keluarkan 25%. Nah, itu apa udah termasuk zakat atau bukan, Ustaz? Boleh saya bertanya, Bapak? Iya. Bapak ketika terima uang itu, sampaikah nilainya 85 gram emas, anggap 85 juta? Setiap bulan belum sampai, Ustaz. Saya setiap bulan. Ya, artinya tidak pernah uang kontrakan atau sewaan rumah itu yang disimpan sampai 85 juta tidak pernah sampai? Tidak. Berarti Anda tidak ada kewajiban zakat. Setiap bulan aja saya keluarkan 0,5% ke masjid. Itu tidak kewajiban, Anda tidak ada kewajiban zakat. Kalau Anda keluarkan berarti terhitung sunnah, berarti terhitung sedekah. Sama dengan anak yang belum balik, ya, anak belum balik tidak ada kewajiban sholat. Tapi kalau orang tuanya ngajarin anak sholat, yang dapat pahala orang tuanya. Si anak tidak ada kewajiban. Jadi saya anak termasuk sedekah habis, Pak, ya? Iya, termasuk sedekah kalau Anda keluarin. Tidak Anda keluarin tidak apa-apa. Tidak. Baik. Assalamualaikum. Jazakallah khair, Pak. Barakallahu fiik. Dan demikian jawabannya, semoga menjadi pencerahan buat antum. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan berikutnya. Ya, jalan telepon 0218236543. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Umudara di Tangerang, Ustaz. Taib, Umudara silakan pertanyaannya. Iya, saya mau bertanya mengenai emas, Ustaz. Saya menabung emas, pembeli emas. Saya transfer uangnya, saya setorkan uangnya gitu ya. Tetapi emasnya itu tidak langsung saya ambil. Itu misalnya saya beli 10 gram gitu ya. Karena saya belinya di berangkas, seperti berangkas LM gitu ya, Ustaz. Jadi kan barangnya nggak langsung di ready, nggak langsung dicetak gitu ya. Nah, ketika misalnya yang saya bayarkan uangnya itu sudah mencapai misalnya 50 gram, baru saya bilang ke berangkas LM-nya untuk saya mau ambil emasnya dengan kepingan 50 gram. Nah, diambilnya ya sesuai perjanjian pas misalnya pas tarik X itu sudah genap 50 gram seperti itu, Ustaz. Apakah itu Anda dikenakan uang biaya cetak? Ada biaya cetak, Ustaz. Ya. Karena kan saat setoran itu belum ketahuan. Biaya cetak itu kan tergantung ininya, Ustaz, tergantung besaran gramnya. Iya, saya cukup paham. Saya jawab, ya, Ibu. Itu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, ini berarti beli emas tapi tidak ada serah terima. Nah. Karena dia tidak bisa diserah terimakan, mau cetak dulu. Pun bayar ongkos cetak. Jadi dia tidak beli emas. Dia hanya menyerahkan uang dan dia terima uang, nanti emas diterima. Mungkin 6 bulan lagi, mungkin setahun, mungkin 2 tahun bila genap umpamanya 100 gram kalau dia ingin cetak, dia 50 gram dia ingin cetak. Nah. Maka ini jual beli mengandung unsur riba dan mengandung unsur gharar. Ribanya karena tidak ada serah terima kedua barang, ya dan biadin, pada Rasulullah mensyaratkan ya dan biadin. Gharornya karena jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan, karena yang dimiliki oleh penjual itu emas dalam jumlah besar belum dicetak, sehingga kan gak mungkin saya beli 50, tunggu ya saya cetak dulu. Nah, berarti kan gak bisa diserah terimakan. Tapi kalau mana 50, ini saya kasih umumnya 50 juta, ini 50 gram terima langsung, itu bisa. Nah, ini jual beli mengandung unsur riba dan gharar, dan hukumnya tentu haram dan berdosa. Allahu'alaikum. Masya Allah, jazakallah khair. Demikian Ummu yang bertanya, dan sebagai menjadi pencerahan. Ya, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan masih di line telepon 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak, di mana? Dengan Abu Salsa di Bekasi. Silakan, Abu Salsa. Ya, assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Pak Ustaz, kebetulan saya bekerja di salah satu properti, yaitu mall dan apartemen di Tangerang. Saya sudah berjalan 6 bulan. Di bidang properti ya, Pak? Betul. Agak keras, Pak, karena ada kurang jelas suaranya. Silakan. Oh, baik. kebetulan lagi di kendaraan. Jadi gini, Anda diberi kendaraan. Sedang di kendaraan sama saya. Anda lanjut silakan, Akhi. Iya. Kebetulan saya baru berjalan bekerja 5 bulan ini. Tetapi di perjalanan di bulan ketiga saya bekerja baru tahu bahwa modal dari pembangunan modern properti ini dari yang dana kurang baik lah, itu informasi dari orang yang kerja lebih lama dari saya itu dari judi online dan semacamnya. Dari judi online? Iya, jadi sumbernya ya, sumber dananya. Pendanaan sumber dananya, dan ini informasinya dari orang-orang yang bekerja sudah tahunan di situ lah. Nah, Pak Ustaz, karena saya baru tahu setelah masuk, dan ini memang di bulan kelima, gimana Pak Ustaz untuk status atau hukum gaji saya yang selama ini saya terima, Pak Ustaz? Sebentar. Apakah Anda yakin 100% uang si tempat Anda bekerja itu didapatkan dengan yang haram tadi? Iya, Pak Ustaz, itu 100%, tidak ada satupun uang yang halalnya. Menurut informasi dari orang lama itu kurang lebih ya, Pak Ustaz, cuma dia beranggapan bahwa hampir 100% lah. Orang lama ini bisa dipercaya? Orang lama ini bisa dipercaya karena dia ada di ring satunya. Iya, dan masalah ring satu, cuman maksudnya siapa tahu dia berbohong. Kebetulan 1-2 orang Pak Ustadz yang saya tanya dan sama-sama mirip-mirip itu jawabannya. Ya Allah ta'ala alam, yang Anda sebelumnya tidak tahu halal, yang kedepannya karena Anda sudah tahu dan yakin Anda tidak ada uangnya yang halal. Tapi wallahu alam, karena tidak mungkin dia menjadi besar langsung dengan sekali main judi. Ya, pun kalau dia main judi kan ada uangnya. Umpamanya dia taruh umpamanya 10 miliar dapat menjadi 100 miliar menang. Ya, dengan uang 100 miliar tadi dia bikin usaha properti, mall dan segala macam. Ya, berarti yang 10 miliar kan uangnya halal. Yang haramnya adalah 90 miliarnya. Ya. Bila ada bercampur dan uangnya kecil dan tahu Anda berapa persen yang halal haramnya, sebesar yang halal adalah halal, sebesar yang haram adalah haram. Tapi bila Anda tidak tahu karena menurut Anda dia punya usaha kok dulu sebelum properti ini, sebelum judi ini, sebelum besar ini, punya usaha di bidang retail dan segala macam, ya. Tapi berapa persen halal haram yang Anda enggak tahu, itu hukum asalnya halal. Tapi bila Anda menyatakan sudah dapat informasi dari bagian keuangannya dari awal dia tahu perjalanan keuangan si tempat Anda bekerja, ya apa boleh buat, akan menjadi haram kalau umpamanya yang halalannya 1% atau 2% atau kecil atau 10%. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz. Jazakallah khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian akhi yang bertanya, dan semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya masih via telepon di 0218236543. Silakan. Ahlan, akhi, assalamualaikum. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Denny di Jakarta Selatan. Baik, Pak Denny, silakan pertanyaannya, Pak. Begini, Ustaz, saya tahun kemarin itu tentang kurban nih, Ustaz, kurban yang kita titip beli, Ustaz, yang online biasanya kan kambing A 30 berat kisaran 30 kilo, kambing B sekian gitu, Ustaz. Ya. Kemudian saya milih kambing B. Setelah milih tadi sudah dikonfirmasi gitu, Ustaz. Kemudian saya tanya kepada lembaganya atau yayasannya gitu. Itu dia tidak bisa memberikan pernyataan gitu bahwa kambingnya ada atau tidak, terus seperti apa kambingnya, terus sampai hari tasrik selesai itu pun nggak ada informasi. Itu bagaimana ya Ustaz ya, status akhirnya Anda nggak jadi kurban gimana? Akhirnya Anda jadi kurban apa enggak intinya? Jadi Ustaz, sudah ditransfer, Ustaz, sudah dikonfirmasi. Itu kan transfer gimana? Uang bukan kurban. Iya, transfer uang itu Ustaz. Iya, Anda transfer uang, kambingnya enggak jelas apa dia disembelih apa enggak, kambingnya enggak jelas. Ya, ya betul, Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Maka wallahu a'lam masalah itu apakah dia jembelih atau tidak dan seterusnya. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk tidak membuang-buang harta. Ini main percaya aja dengan lembaga, dengan yayasan, ya. Ini termasuk buang-buang harta. Lebih baik daripada Anda berikan itu uang tadi, Anda serahkan ke kerabat Anda yang di kampung untuk bantu biaya hidupnya, tetangga Anda kiri kanan, lebih bermanfaat daripada kambing tak jelas. Tapi yang kalau Anda ya ingin berkurban, tinggal Anda beli kambing di kiri kanan banyak kan. Keluar Anda dari rumah, sekilo dua kilo Anda jalan raya, banyak orang yang jual kambing. Ya, tinggal Anda kambing beli, bawa, sembelih, ya, ajak tetangga-tetangga bantuin. Kalau enggak Anda sembelih, bawa ke tempat penyembelihan. Penyembelihan, ada kan rumah penyembelihan, bayar, minta dikulitin sekalian, ya, bayar sekian. Terus minta dipotong sesuai umpamanya 30 potong, 50 potong, 100 potong. Itu ada standarnya. Setelah itu Anda bagi-bagiin. Alhamdulillah. Selesai urusannya, jelas ada kambingnya. Dan ini betul kurban. Kalau tadi itu transfer uang belum kurban namanya. Iya kan? Transfer uang belum kurban. Apakah orang yang motong atau tidak karena kambingnya tak jelas? Ya Allah a'lam. Bagaimana pahalanya sih? Allah yang tahu, saya enggak tahu. Ternyata ya dia transfer uang, berarti dia transfer uang, enggak ada kok. Berarti dia ditipu. Tentu enggak dapat dia pahala kurban karena enggak ada yang disembelih. Masyaallah. Ada mikir, Pak. Ya, jamin jawaban Ustaz. Semoga menjadi pencerahan buat antum dan mungkin bisa ditabayunkan lagi mungkin di tempat penyembelihannya ya atau dengan yayasannya. Demikian, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di pertanyaan via telepon sebelum kami angkat dari pesan WhatsApp. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Tri di Palembang, Pak Ustaz. Masya Allah, Pak Tri, silakan. Pertanyaannya, Pak. Ya, mau tanya, Pak Ustaz. Jadi gini, saya kan habis bangun rumah. Nah, biayanya itu ada terutang dengan kontraktor. Pada saat saya udah punya uang, kurang lebih ini 1 tahun, nilainya sebesar 100 juta. Pada saat saya mau membayarkan uang tersebut dari 1 tahun yang lalu, itu kontraktor bilang nanti saja saat saya butuh uang. Nah, pertanyaannya, apakah saya wajib mengeluarkan zakat untuk uang tersebut, Pak Ustaz? Kalau masih di tangan Anda, ya itu kan uang Anda. Ya, masih di tangan saya, karena mau saya serahkan ke kontraktornya bilang nanti saja, dia bilang. Ya kan berarti itu uang Anda. Kalau nanti saja yang 100 juta itu bisa Anda putar untungnya untuk Anda. Ya. Baik Pak Ustaz, tadi wajib mengeluarkan zakat ya Pak Ustaz ya Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Demikian jawabannya, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Yang mereka selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tetangga saya sedang merenovasi rumah karena hunian rumahnya sangat sangat minim, dalam artian tidak layak untuk dihuni, dan kemudian tetangga-tetangga berinisiatif untuk mengumpulkan donasi dan kemudian membantu pembangunan. Masih ada kekurangan Ustaz, apakah boleh bagi saya untuk membantu dari nilai zakat yang saya miliki, atau mendahulukan dana zakat yang saya miliki untuk membantu urunan renovasi rumah tetangga ini? Jazakallah khair. Kalau ada dana zakat Anda ya, dan memang rumah tak layak huni dan pun pendapatannya kecil, ya boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau pendapatannya besar, umpamanya cuman karena dia tidak apa namanya tidak baik untuk megang uang, boros hidupnya, ya ini dia tidak layak menerima zakat. Ya, maka tidak boleh. Tapi kalau umpamanya orangnya cermat memegang uang, sangat teliti setiap uang yang keluar, tapi ya pendapatan rezeki sempit, nah, ini boleh dibayarkan dengan zakat untuk renovasi rumah itu. Alhamdulillah. Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian akhi, barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman ana mau ajak berbisnis dan butuh modal sekian atau sejumlah tertentu, di mana ana mendapatkan laba 20% dari keuntungan penjualan. Dia butuh 2 bulan saja untuk modalnya, Ustaz. Dan dia jaminkan kendaraan, yaitu BPKB dan STNK. Dia menawarkan kalau dalam jangka waktu 2 bulan dia tidak bisa mengembalikan modal, maka kendaraan yang dijamin tersebut menjadi milik saya, Ustaz, milik ana. Bagaimana hukumnya akad seperti ini, Ustaz? Jazakallahu khair. Ini bisa halal, bisa haram. Nah, karena mekanismenya tidak terlalu jelas. Tapi kalau dia katakan usaha ini kalau tidak saya kembalikan karena apapun yang terjadi, itu mobil, motor boleh kamu jual, kamu ambil hak kamu 2 juta tadi. Nah, ya, ini riba. Ya. Tapi kalau bentuknya dia mengatakan kita kerjasama, kamu bantu modal, dan bila terjadi kerugian real karena bukan kelalaian saya, karena kondisi umpamanya sekarang ya tidak ada yang jelas, harga umpamanya bisa naik, bisa turun, ya, atau yang jelas mungkin naik terus, di awal kemungkinan harga cocok untung, tapi qadar Allah naik harga bahan bakar, kemudian yang terjadi adalah rugi. Maka ketika itu terjadi, kamu tidak boleh, saya tidak menanggung kerugian. Ya, kalau ini boleh, itu dijaminkan bila terjadi kelalaian. Tapi bila terjadi kelalaian, itu boleh dia jualkan jaminan tadi. Jazakallahu khair. Demikian akhi yang bertanya, mungkin bisa di perjelas kembali akadnya ya, barakallahu fi. Pertanyaan berikutnya dari pendengar kita yang sebelumnya tadi sempat menghubungi, di mana beliau seorang jemaah masjid dan di bulan puasa, di bulan Ramadan, beliau diberikan donasi atau uang untuk kebutuhannya 1 bulan, Ustaz. Dan ada lagi dari orang lain yang memberikan beliau uang lagi untuk kebutuhannya, dan misalnya untuk keperluan beli air. Sedangkan selama bulan puasa, uang yang diberikan kepada si bapak ini masih berlebih atau tidak habis, Ustaz. Apakah kelebihannya itu tetap menjadi hak dia atau dikembalikan kepada yang memberikannya? Orang memberikan sumbangannya untuk beli air saja, Untuk kebutuhan diantaranya beli air, Ustaz. Yang lain gak boleh? Tidak disebutkan, hanya untuk kebutuhan. Saya gak jelasnya. Kalau dia memberikan ini untuk kebutuhanmu, ya, dan dia hitunglah dia namanya pemasukannya 1 bulan sekitar 3 juta itu maksimal. Yang sering apalagi kondisi seperti ini malah cuma dapat 1 juta. Dengan demikian biaya hidupnya tidak terpenuhi. Ada anak, ada istri, tidak terpenuhi biaya pokok seperti biaya makan, minum dan kontrakan rumah, sewa rumah, atau biaya makan, minum dan pendidikan anak. Lalu ada orang memberikan 2 juta, dia masih boleh terima itu, karena pendapatannya umpamanya 3 juta atau 1 juta sekarang, sedangkan pengeluarannya umpamanya 4 juta sebulan. Berarti selisihnya 3 juta. 3 juta sampai 1 tahun kan 3 kali 12 36 juta. Sekarang boleh ngasih 4 juta ya halal. Walau untuk bulan ini berlebih. Karena kekurangannya per bulan tadi adalah 3 juta kan ya. Yang dia terima 4 juta. Nah. Ya, di bulan Ramadan tadi. Nah. Kelebihan itu masih halal bagi dia, karena bulan depan dia akan kurang lagi 3 juta lagi. Nah. Ya, bulan depan boleh terima lagi, ya. Dari 36 tadi sudah berkurang 4, masih boleh terima 32 juta. Nah. Allahu a'lam. Jazakallah khair, barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya, semoga ini menjadi jawaban dari pertanyaan. Ya, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimanakah kaidah syariat dalam perlombaan yang diperbolehkan, Ustaz? Apakah ketika panitia hanya mengumpulkan donasi atau sumbangan dan tidak menarik pembiayaan dari peserta lomba, apapun bentuk lomba tersebut, ini diperbolehkan atau bagaimana? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Untuk perlombaan, ada jenis perlombaan yang boleh dan ada yang tidak, walau tanpa ada hadiah. Perlombaan yang boleh dilakukan, ya, dan boleh diberikan hadiah dari pihak ketiga, bukan dari salah satu di antara mereka, bukan dari mereka masing-masing, hanya boleh untuk 3 perlombaan dan yang semakna dengannya menurut mazhab Malikiyah. Hmm. Itu Rasulullah mengatakan la sabaqa illa fi khufin aw hafirin aw nasrin. Tidak boleh mendapatkan hadiah dari perlombaan kecuali pacu kuda, pacu unta dan memanah. Sebagian mazhab para ulama dan di mazhab Malikiyah, mereka mengkiaskan yang semakna dengan 3 ketangkasan ini. Ini ketangkasan untuk berjihad fisabilillah, untuk mengembangkan agama Allah dan mempertahankan agama Allah. Maka segala hal yang berkaitan dengan ini dibolehkan mendapatkan hadiah. Seperti umpamanya, seperti Islam dikembangkan dengan jihad, juga dikembangkan dengan ilmu syar'i. Maka lomba hafal Quran, hafalan Quran, lomba hafal hadis, cerdas cermat dalam ilmu-ilmu keislaman, fikih, tafsir dan lain-lainnya, mendapatkan hadiah dari pihak ketiga, ini hadiahnya halal. Ya. Ya. Kemudian ada jenis perlombaan yang boleh dilakukan tapi tidak boleh ada uang walaupun dari pihak ketiga, yaitu perlombaan yang bermanfaat bagi jasmani, seperti umumnya ya lomba tenis meja, volleyball, buat futsal, apa namanya, bola sepak bola, ya, ini untuk kesehatan. Maka ini dibolehkan, tapi tidak boleh ada hadiah walaupun dari pihak ketiga. Kalau pihak ketiga sponsor mengatakan yang menang saya kasih hadiah sekian per orang, sekian juta rupiah, maka haram Anda mengikuti perlombaan ini. Mm-hmm. Ya. Ada kemudian yang ketiga, mengikuti hal ini walaupun tidak ada hadiah, hukumnya haram, yaitu hal-hal yang sifatnya merusak dunia dan akhirat, dunia atau akhirat Anda, ya, seperti umumnya lomba main remi, main kartu remi, main domino, main catur, ini dilarang dalam syariat, dilarang dalam syariat karena mengandung unsur untung-untungan atau takhmin, ini bisa mengantarkan kepada perjudian, ya, maka ini diharamkan oleh syariat, bermainnya menjadi haram walaupun tidak ada hadiah. Termasuk dalam hal ini permainan anak-anak, walaupun permainan anak-anak yang menggunakan dadu, ular tangga namanya, apalagi yang menjalankannya pakai dadu, ludo, apalagi yang pakai dadu, pokoknya untuk monopoli. Ya, karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man la'iba bin nadashir faka'annama ghamasa fa'anka'annama aghmasa yadahu fi lahmil khinziri wa damihi, siapa yang bermain menggunakan dadu seolah-olah dia memasukkan tangannya ke dalam daging babi dan darah babi. Ya, para ulama menafsirkan makna hadis ini, ya, dia ini merupakan jalan menuju kepada perjudian, karena makan daging babi, darah babi kan haram. Kalau cuma memasukkan, orang memakan kan tentu diambil dahulu. Berarti ini mendekatkan dia untuk melakukan perjudian, dan ini menjadi diharamkan oleh Nabi SAW semua permainan yang menggunakan dadu. Dan Imam Rafi'i, Rabbi Syafi'i mengkiaskan semua permainan yang mengandung unsur untung-untungan, ya, seperti remi tadi, babino tadi, ya, kartu remi, apalagi yang untung-untungan ini mereka masukkan, beliau masukkannya dalam Nihayatul Muhtaj dan dalam Mughnil Muhtaj. Syarbini menukil pendapat dari Imam Rafi'i, ya, bahwa disamakan dengan itu seluruh permainan, dengan disamakan dengan yang menggunakan dadu seluruh permainan yang sifatnya untung-untungan tadi. Allahu a'lam. Nah, saya jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik, dan semoga menjadi pencerahan. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru anak saya waktu di pesantren hampir setiap bulan meminta bantuan untuk biaya hidupnya, dan seringkali dia menyampaikan ini hutang yang artinya saya pinjam dan akan saya kembalikan. Namun sampai saat ini belum pernah dibayar, dan beliau meminta bantuan lagi untuk memenuhi kebutuhan biaya hidupnya, Ustaz. Apakah boleh saya niatkan yang sebelum-sebelumnya dan yang sekarang sebagai zakat, dengan niat mendahulukan zakat? Bagaimana hukumnya, jazakallahu khair? Tidak boleh hutang dikonversi menjadi zakat ketika tidak bisa Anda tagihkan, ya, sehingga tidak ada kewajiban zakat, kan tujuannya sehingga mengurangi beban uang Anda. Ini tidak boleh, ya. Kalau Anda ingin membantu orang seperti tadi yang Anda ragu tentang kebenaran dan kejujurannya, sebaiknya Anda melalui lembaga resmi, lembaga amil zakat, ya, katakan kepada dia, Pak, ini nomornya, nomor teleponnya, coba beliau menyampaikan bahwa beliau susah hidupnya, mohon dicek, Pak, kalau dia berhak zakat, saya ada uang zakat, saya serahkan ke lembaga Bapak, tolong kirimkan ke dia. Membawa potong sebagai hak amil, karena Bapak lembaga amil zakat resmi, itu terserah Bapak. Enggak, Bapak potong juga tentu lebih bagus. Ya, kalau amilnya bilang, kami enggak potong kalau cuma seperti ini. Bahkan kalau dana kamu kurang, kami nombokin dari dana zakat yang terkumpul di lembaga kami, Bapaknya. Ini aman, sehingga bukan akal-akalan. Ya, karena kita hidup di akhir zaman ini, ya, orang baik sering dimanfaatin oleh orang yang seperti tadi. Dan kita tidak tuduh semua orang seperti itu, tapi ini akhir zaman, agar sedekah Anda pada tempatnya, zakat Anda pada tempatnya, tentunya, ya, tidak ada salahnya dengan menggunakan jasa lembaga resmi tadi untuk memverifikasi, mencek kondisi yang sebenarnya. Jazakallah khair atas jawaban dan nasihatnya, Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya, dan semoga menjadi pencerahan buat yang bertanya dan yang mendengarkan, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Riza di Bekasi. Izin bertanya tentang dropship, Ustaz. Saya ingin berdagang dropship sepatu, akan tetapi ada biaya pendaftaran menjadi member dropship senilai Rp150.000 untuk bisa menjadi dropship sepatu tersebut, Ustaz. Bagaimanakah tanggapan Ustaz dengan hal tersebut? Jazakallahu khair. Dropshipnya sendiri tidak halal, termasuk menjualkan barang yang Anda beli dan belum Anda terima, yang menjadi pembahasan kita pekan lalu dan pekan ini. Di mana Rasulullah mengharamkan menjual barang yang Anda beli, yang sudah Anda beli namun belum Anda terima. ya, apalagi untuk mendapatkan hak tidak halal Anda harus bayar uang lagi, rugi banyak Anda ya. Jazakallah khair. Demikian orang untuk bikin hal yang haram aja harus bayar. Subhanallah. Semoga menjadi pencerahan buat kita semua. Demikian yang bertanya dan jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya ketika ada salah satu pembicara terkait dengan masalah riba, diperbolehkan riba selama tidak adhafan mudhafah, yaitu berlipat-lipat, Ustaz. Dan apakah benar pemahaman seperti ini? Dan mereka yang mengatakan bahwasanya riba secara mutlak haram hanya memahami secara tekstual. Apakah yang dimaksud dengan kalimat tersebut? Ustaz, mohon nasihatnya, jazakallah khair. Wallahu a'lam. Ini yang mengatakan riba adalah hanya berlipat ganda saja, yang tidak berlipat dan tidak berganda tidak riba namanya. Ya, kalau umpamanya hanya sekitar 10%, 20%, 30%, 90%, tidak sampai satu lipatan. Ini menurut mereka halal. Ini mengerti, mereka tidak mengerti ilmu usul fiqh. Dalam ilmu usul fiqh ada namanya kaidah mantuq mafhum. Mantuq dalalatul lafzi, dalalatul makna bimuafak bil lafzi. Adapun dalalatul mafhum, dalalatul lafzi ala makna, ala ala maknahu, yaitu tunjukkan lafaz ya sebaliknya dari lafaz makna tersebut. Dan ini mirip dengan kias ya, itu yang mafhum. Tadi Allah mengatakan Allah haramkan riba yang berlipat ganda. Ya, dia mengatakan riba yang haram hanya yang berlipat ganda. Ya. Ini Allah tidak bilang seperti itu. Apakah Allah bilang riba yang haram hanya yang berlipat ganda? Tidak. Allah mengatakan jangan makan riba yang berlipat ganda. Masalah yang tidak berlipat ganda tidak dibahas di ayat itu. Bisa jadi halal, bisa jadi haram. Ya. Dia memahami dengan mafhum menjadi halal. Ya. Padahal di ayat yang lain Allah mengatakan fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Bila kalian bertobat, untuk kalian adalah pokok uang yang kalian pinjamkan saja. Berarti berapapun pertambahannya haram, dan itu mantuk. Lafaznya mantuk untuk kalian, kata Allah, hanya pokok uang kalian saja yang halal. Ya, maka berapapun adalah haram. Bila ya ta'arab, ya, bila ada kontradiksi antara makna mafhum atau makna implisit dengan makna eksplisit, yang mantuk eksplisit, yang didahulukan adalah yang mantuk. Dan ini akal-akalan yang ngomong saja. Dia bacalah kesepakatan ulama-ulama di dunia. Di buku saya lampirkan fatwa-fatwa lembaga fikih Islam internasional yang berpusat di Jeddah, yang terdiri dari seluruh ulama dari negara Islam di dunia. Mereka mengatakan di sana kesepakatannya yang pada tahun 1978 atau 81, baca di sana, yang berbahasa Arabnya ada, rujukannya, referensinya bahasa Indonesia-nya di buku saya ada, bahwa baik riba itu seberapapun juga, bahkan sebagian, saya nukil pendapat sebagian mazhab yang mengatakan walau sekecil apapun juga, dan itu diriwayatkan dari seluruh para tabi'in dan para sahabat. Dan itu mereka pahami tentang makna ayat itu. Sampai salah seorang tabi'in, seorang sahabat Nabi mengatakan kepada muridnya, engkau berada di negara riba fiha fashin, engkau berada di kampung yang riba di sana mengejala, besar, banyak dilakukan, masif dilakukan orang. Bila kau memberikan pinjaman kepada seseorang, maka jangan terima hadiah dari dia walau segenggam rumput ternak. Ya, rumput ternak berapa lipat itu? Yang pinjamnya satu dinar, hadiahnya rumput ternak segenggam cuman. Nah, segenggam Anda jalan ambil aja kasih ke dia. Nah, itu dikatakan oleh sahabi tadi bahwa jangan ambil, itu bagian dari riba. Nah, Ustaz. Ini yang berkata perlu belajar ilmu usul fikih yang benar, sehingga tidak asal berbicara mengambil istinbat secara acak. Ya, lanjut. Jazakallah khair atas pencerahan dan jawabannya Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya, ya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dari pertanyaan dan jawaban Ustaz. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz mohon penjelasan terkait dengan seseorang yang tidak berhak mendapatkan harta zakat adalah yang kuat dan mampu berusaha. Bagaimana ketika melihat ada ikhwah yang memang rajin ke masjid dan akan tapi memang tidak punya usaha karena sebab belum ada lamarannya atau pekerjaan yang kemudian bisa dilakukan. Apakah kondisi seperti ini masuk ke dalam bagian kategori tersebut? Jazakallah khair. Ya, asal badannya sehat. Ya, badannya sehat dan kuat bekerja tentunya. Badan sehat tapi akal tidak sehat, dia tidak bisa lah kerja. Disuruh cuci piring nanti piring dipecah-pecahinnya. Ya, maka kata Rasulullah, illa la qawiyun la la yahillu tahillu hadhihi al-amwal li qawiyyin muktasib. Orang yang kuat dan bisa mencari, kuat artinya fisiknya bisa bekerja. Kemudian muktasib, fisik yang kuat tadi bisa menghasilkan uang. Banyak kerja yang bisa dilakukan. Ya. Tidak menunggu, walau umpamanya Anda punya ijazah strata 1 ya dari universitas terkenal. Nah, umpamanya. Tapi belum dapat pekerjaan, ya. Dan Anda punya tanggungan diri Anda dan anak istri Anda. Atau diri Anda sendiri sajalah umpamanya. Haram bagi Anda minta-minta kepada orang. Datangi, ya, minta kerja boleh. Minta uang tidak boleh. Datangi rumah makan, ya, warteg, rumah makan Padang, apa aja, ya. Itu jelas di sana ada nasi tempat makan udah. Tawarkan jasa Anda cuci piring seharian, dapat nasi 2 bungkus, alhamdulillah. Siang dan sore cukup. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak malu dia bekerja dengan seorang wanita Yahudi untuk memanjat kurma wanita Yahudi tua itu. Dengan gaji satu pohon turun, satu biji kurma dapat. Syekh, gak cocok gajinya akhir dengan keahliannya memanjat dengan risiko panjat yang kalau jatuh patah tulang segala macam. Nah, ya, tapi itu yang ada di masa itu dia lakukan dan dia membawa beberapa biji kurma ke Nabi SAW dan Nabi ikut memakannya. Nah, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu hari ini diangkat jadi khalifah, keesokan harinya beliau pergi ke pasar angkat kain, manggul kain di pundaknya. Khalifah presidennya, penguasa jutaan manusia di waktu itu. Bertemu dengan Umar dan Umar ditunjuk oleh Abu Bakar kemarin sebagai penjaga Baitul Mal. Penanggung jawab Baitul Mal. Maka Umar menanyakan, "Ila aina ya khalifah Rasulullah? Mau ke mana wahai khalifah Rasulullah?" Dagang ke pasar. Umar mengatakan, kalau engkau khalifah dagang ke pasar, siapa yang mengurus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar menjawab, kalau saya tidak berdagang dan mengurus umat Muhammad, siapa yang mengurus perut anak istriku? Maka kemudian Umar menerapkan kebijakan dengan mengatakan, kalau begitu khalifah tidak boleh berdagang, hanya mengurus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setiap hari saya ambilkan dari Baitul Mal setengah ekor kambing. gaji khalifah berarti 15 ekor kambing sebulan. Ya. Seperti itu ya, akhi. Seorang khalifah diangkat enggak malu menjualan, angkat sendiri barang dagang. Tidak ada yang memalukan. Ya. Dan dia menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak wanitanya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Apa kurang jabatannya lagi? Orang kaya raya, terpandang, terhormat di kaumnya. Tapi tidak malu manggul kain jualan ke pasar. Ya. Maka kurangi gengsi hidup kita. Terbiasa mungkin kita hidup manja dengan orang tua. Ya, orang tua alhamdulillah diberi Allah rezeki yang cukup sehingga kita dimanja. Ya, biasa nerima, tinggal ngerengek dapat uang. Sehingga ketika menghadapi hidup orang tua sudah tidak ada tempat ngerengekkan, kita kalah bersaing dengan makhluk Allah yang lainnya yang akal kecerdasannya jauh di bawah kita. Cacing enggak pernah dengan ya, cari aja ada rezeki Allah untuk dia ya akhi. Baik. Jazakallahu khair atas nasihat dan pencerahannya. Demikian pendengar yang bertanya dan yang lain, semoga menjadi jawabannya bermanfaat buat semuanya dan memberikan semangat. Baik, barakallahu fiik. Kita berikan satu pertanyaan via telepon terakhir di 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Ya, via telepon terakhir. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dari Palembang, Pak. Baik, Umu, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback biar lebih jelas suaranya. Ya, baik, silakan pertanyaannya, Umu. Iya, Ustaz, ini alhamdulillah tersambung, semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan oleh Allah, Ustaz. Amin, ya Allah, barakallahu fiik. Iya, ini Ustaz tadinya saya kan ingin menjual rumah, Ustaz, ya, karena keperluan. Lalu dibeli oleh saudara saya lah. Nah, saudara saya itu membayarnya dengan meminjam uang di salah satu bank syariah, Ustaz. Gimana itu, Ustaz? Yang beli ke Anda adalah pihak bank kan ya? Ini saya langsung menerima uang itu dari saudara saya itu, Ustaz. Wallahu alam, harusnya tidak ada yang bank syariah seperti itu. Harusnya bank syariah beli ke Anda dulu, dia terima dari Anda, Anda selalu terima uang dari bank syariah, lalu bank syariah menjual itu kepada saudara Anda. Itu harusnya. Tapi kalau sudah terjadi, Anda terima uang dari saudara Anda, ya terserah. Anda penjualannya halal, masalah dosa-dosa saudara Anda, dia melakukan riba. Oh iya, jadi ya uang saya terima itu halal ya, Ustaz, ya? Uang Anda halal. Alhamdulillah. Ya. Cukup, Umu. Satu lagi, Ustaz. Baik, silakan. Saya kan meminjam uang waktu itu dengan kakak tanpa ada akad apapun. Lalu setelah berlunas, saya terima kasih, saya kasih ini, Ustaz, uang setelah lunas itu. Apakah itu termasuk yang berkasih ke riba atau bukan, Ustaz? Tidak ada persyaratan pertambahan. Kemudian ketika Anda melunasi, Anda lebihkan, begitu kan ya? Ya, Ustaz, iya. Boleh, itu tidak riba. Oh iya, ya. Ustaz, iya. Terima kasih, Ustaz, atas jawabannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Pendengar dari Palembang. Dan ini pertanyaan kami terakhir sebagai penutup kajian. Ikhtitam, silakan. Ya. Akhwani wa akhwati fillah, hikmah dari syariat melarang menjual belikan barang yang diterima seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya adalah agar tidak terjadi riba dan judi dalam transaksi Anda, agar harta-harta Anda menjadi halal. Ya, dan insyaallah pertemuan selanjutnya syarih menjelaskan beberapa transaksi di bursa yang sama sekali tidak ada serah terima dan uang dan penjual belian sering berlanjut dan berlanjut. Ya. Nanti insyaallah bersabar, insyaallah pekan depan kita melanjutkan pembahasannya ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.